Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh fikum. Saya lanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Muraqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menceritakan tentang syarat-syarat persaksian empat orang saksi, yaitu yang pertama empat orang saksi itu harus dalam satu tempat. Empat orang saksi tersebut harus dalam satu tempat. Yang kedua, empat orang saksi tersebut harus melihat dalam satu peristiwa. Empat orang saksi tersebut harus melihat dalam satu peristiwa. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kejadian tersebut benar-benar kejadian perzinaan yang hakiki, yaitu persetubuhan, bukan yang lainnya, bukan makna yang lainnya. Yang keempat, bahwasanya empat orang saya tersebut adalah seorang orang-orang laki-laki yang adil, yang tidak tercela agamanya, bukan seorang yang fasik yang banyak melanggar larangan-larangan Allah, dan juga bukan orang bukan wanita. Kemudian yang kelima, keempat saksi tersebut tidak ada cacat pada fisiknya seperti buta atau yang lainnya. Jika salah satu luput dari, jika salah satu ada salah satu luput atau tidak ada, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Kemudian lanjut, qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa subutu zina bil bayyinatil madhkurati awal ikrari muttafaqun alaih bainal ulama'. Dan tetapnya perzinaan sebagaimana yang telah diterangkan yang lewat, apakah itu terjadi apa dengan bukti-bukti yang telah disebutkan atau karena pengakuan dari pelaku tersebut, maka ini tentunya sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Bukat ikhtilafu yasbutu bi amrin salis, dan para ulama mereka berselisih pendapat yaitu pada perkara yang ketiga, yaitu tentang apa, tentang bukti atau pengaku, selain bukti dan selain pengakuan, apakah dosanya juga bisa ditegakkan hukum had, yaitu al-hamal, yaitu adanya kehamilan seorang wanita. Kama kama law hamalat imra'atun la zaujalaha wa la sayyid, sebagaimana kalau ada seorang wanita yang hamil sedangkan dia tidak mempunyai suami dan juga tidak mempunyai tuan, maksudnya dia wanita tidak mempunyai suami atau tidak mempunyai tuan, dia budak. Maka istilah ini menjadi istilah qala ba'du, maka sebagian ulama menyatakan la yasbutu bidzalika had. Sebagian mereka menyatakan tidak ditegakkan, tidak bisa ditegakkan hukum had. Bi annahu yahtamilu annahu min wad'in ikrahin aw subhatin. Karena pada perkara wanita yang hamil, walaupun tidak ada suami atau tidak ada sayidnya, tuannya bagi budak wanita, ini bisa jadi peristiwa persetubuhan tersebut bisa jadi karena ikrah, dipaksa. Orang yang dipaksa tentunya bisa juga ya kan, perempuan yang dipaksa diperkosa ya kan, kemudian bisa hamil. Asubhatin ada karena subhat, ya. Nikah yang subhat ya, nikah yang seperti kemarin, yang cacat, yang meragukan apakah sah atau tidak. Pakola badum, maka sebagian ulama juga mereka menyatakan atau berbeda bal. Tuhadu bidzalika in lam yada subhatan atau subhatun, bahkan tetap ditegakkan had walaupun tidak meninggalkan subhat, walaupun tetap ada subhat tidak meninggalkan subhat, tetap ditegakkan hukum had. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa hadha huwa al-ma'suru 'anil khulafa'i ar-rasyidin, dan ini pendapat ini yaitu pendapat seorang wanita yang hamil tetap tidak akan melihat karena tidak ada suami atau bukan tidak ada sayyid atau pemiliknya, tuannya. Dan ini sebagaimana yang sudah terdapat di dalam al-maksud asal-asal daripada khulafa'ur rasyidin, yaitu peristiwa di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Bahwa asbahu bil usul syar'iyyati bahwa mazhab ahli Madinah, fa'inna ihtimalatil nadirata la yaltafit ilaiha, dan ini menyerupai sebagaimana yang ada pada usul atau prinsip-prinsip syariat, yaitu sebagaimana mazhab Ahlul Madinah, ulama-ulama ahli Madinah. Mereka berpendapat bahwasanya ihtimalat an-nadirah, kemungkinan-kemungkinan yang kecil itu tidak dipandang ya. Kecil, misalnya ada wanita hamil tanpa suami, tanpa tuannya, ya kalau memang ada bukti dipaksa ya otomatis ya kan, jelas itu berarti memang tidak bisa. Ada sesuatu yang masih apa ihtimalat, kemungkinan ini kemungkinan itu tidak bisa dipastikan, maka tidak menoleh kepada kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dipastikan, artinya tetap ditegakkan hukum had. Misalnya perempuannya ditanya gimana nih hamil, dibaca, enggak diperkosa, dia apa, enggak tahu hamil, Namanya kenapa? Oh mungkin dihamil oleh jin. Wah, itu kan sesuatu yang apa? Ramah-ramah. Sesuatu yang apa? Kejadiannya itu jarang. Masa orang dihamil sama jin misalnya. Misalnya, gimana apa bisa ya? Seorang nikah dengan jin. Maka yang seperti ini ihtimat ilmah itu yang nadirah, yang jarang. Maka kemungkinan-kemungkinan yang sangat jarang seperti ini tidak dianggap, tetap ditegakkan hukum had. Kalau paling ya pada dasarnya apa? Ya semua itu mungkin dibuat-buat saja ya. Kalau seorang kemudian setiap wanita misalnya hamil, enggak ada suami, enggak ada bukan budak, enggak ada tuannya. Hamil, gimana? Oh ini dihamil oleh jin ya. Ya semuanya seperti itu terus ya. Nanti pakai ujah seperti itu. Ini dihamil jin, sana hamil lagi. Dihamil jin, dihamil jin. Maka ihtimal isma seperti ini tidak dianggap. Tetap ditegakkan hukum had. Adapun yang sudah jelas bukan ihtimalat, bukan kemungkinan-kemungkinan, ya tentunya bisa dihukumi ya. Kalau sesuatu perkara yang kemungkinannya kecil, kemungkinannya kecil, jin bisa menghamili manusia, ya beda zat kan. Nah, kalau jinnya masuk ke manusia, kemudian berbuat persetubuhan, ya itu bisa ya, kan? Bisa. Tapi itu hukumnya apa? Ya manusia tetap manusia, maksudnya dengan manusia ya. Kan? Karena wujud jin sendiri itu ya nggak bisa, nggak kan? Sesuatu yang tidak ada wujudnya secara zahir ya. Kan? Tetap dihukumi manusia dengan manusia. Allah Ta'ala misalnya. Sehingga apa ihtimalat kemungkinan yang sangat kecil terjadinya kecil, maka tidak ditoleh. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hakadza hukmu Umar bin Khattab radhiyallahu wa sahaba ma'ahu bi rajmil mar'ah alladhi zahara biha al-hamal wala zawja laha wala sayyid. Dan ini hukum ini sebagaimana yang Umar bin Khattab ya khalifah kedua menghukumi, dan juga para sahabat, yaitu dengan mereka merajam seorang wanita yang jelas terjadi kehamilan, seorang wanita yang mengalami hamil sedangkan wanita tersebut tidak mempunyai suami, tidak ada suami dan juga tidak ada tuan, maksudnya dia bukan budak. Wa dzahaba ilaihi Malik wa Ahmad wa fi ashahi riwayatihi riwayatihi. Dan ini adalah mazhab yang dipegangi oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad dari kedua riwayat yang paling sahih. Wa qala Malik qala Malik hafizahullah ta'ala wa kama yajibul haddu fi zina idza tawafarat syurutu iqamatihi. Dan sebagaimana yang ada yaitu wajib bagi perzinaan, bagi perzinaan ditegakkan had apabila memang telah mencukupi atau memenuhi syarat-syarat ditegakkannya hukum had. Kadzalika yajibu al-haddu bil liwat. Begitu juga diwajibkan menegakkan hukum had yaitu dengan liwat. Liwat. wawa fi'lul fahisyati fid dubur, yaitu melakukan perkara kekejian, yaitu di dubur, di dubur ya. Memasukkan kemaluan di dubur, ini namanya liwat. Bagaimana yang nanti disebutkan dalam surat Al-A'raf. Wahwa jarimatan khabisatun. Ini adalah kejahatan yang sangat keji, jelek, kotor. Bayangkan ya. Kaya ada ya. Tempat pembuangan kotoran dimasukkan ke situ. Apa? Enggak ada rasa jijik, tapi sesuatu itu kalau sudah dihiasi-hiasi oleh setan, perkara yang jijik, perkara yang kotor ya dipandang baik ya. Makan bangkai, makan darah, perkara yang jijik kok senang ya, senang. Kenapa? Dihiasi-hiasi oleh setan. Wasududun qabihan mukhalifun lil fitrati salimati. Dan liwat, bersetubuh, memasukkan kemaluan ke dubur, pembuangan kotoran, lubang pembuatan kotoran, ini adalah perkara yang sudud, aneh, leneh, jelek. Perkara ini menselisihi fitrah yang suci. Kalau laki-laki tertarik dengan wanita itu lumrah ya kan. Memang itu pasangannya ya kan, pasangannya. Terjadi perzinahan laki-laki dan wanita sesuatu yang wajar, karena memang saling apa? Ada ketertarikan lawan jenis. Kalau laki-laki sama laki-laki, akhirnya dimasukkan ke tempat yang kotor. Ini perkara yang benar-benar jelek, menjijikkan. Dan ini terjadi sejak zaman dulu, yaitu zaman Nabi Lot. Faqala Allah Ta'ala fi qaumi Lot. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kaum Lot, Nabi Lot alaihissalam, di dalam surah Al-A'raf ayat 7 sampai ayat 81. Atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah mereka al-fahisyata, mendatangi, melakukan perbuatan fahisyah, keji, kotor, masa barakum biha, yang belum pernah dilakukan min ahadin minal alamin, seorang pun di dunia ini belum pernah dilakukan. Jadi adanya perbuatan yang celemeh, kotor, menjijikkan, ini dimulai dari masanya zaman Nabi Lot alaihissalam. Sehingga termasuk ya Allah sebenarnya mengutus Nabi Lot untuk meluruskan perbuatan yang terjadi, untuk apa, memperingatkan, mencegah perbuatan yang sangat kecil. Innakum lata'tuna rijala sahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian, kalian wahai kaum Lot, Nabi Lot, lata'tuna rijala, kalian wahai laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat. Min duni nisa, bukan kepada para wanita. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Laki-laki suka dengan laki-laki. Wa ta'rimuhu ma'lumun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Dan keharaman riwayat ini telah jelas di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah juga ijma' Al-Qur'an jelas ini ya, surah Al-A'raf. Wa qad basallahu al-lutiyata bi annahum yumarisuna fahishatan lam yusbiquhum ilaiha ahadan minal alamin. Dan sungguh Allah SWT telah mensifati perbuatan homoseksual laki-laki dengan laki-laki yang mereka melakukannya perlakuan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kaum Nabi Lut ini di dunia, belum pernah ada. Jadi mulai di zaman Quran Nabi Lut alaihissalam. Wahum sidadun fil alam, dan ini perkara yang paling ganjil aneh di dunia ini. Wa wasabahum bi annahum aduna wa musrifuna wa mujrimuna, sehingga Allah SWT mensifati mereka perbuatan yang sangat aneh kotor itu dengan aduna, orang yang melampaui batas. Musrifuna dan bersama ya, mujrimuna kejahatan, orang yang berbuat jahat. Wa ahalla bihim uqubatan lam yanzilha bighairihim, sehingga Allah SWT memberikan uqubah, siksa bagi kaum humusyak ini yang belum pernah ditimpakan oleh umat-umat sebelumnya. Biqabhi jarimatihi, karena jeleknya kejahatan mereka. Aisyu kubila bihimul ardu, di mana bumi mereka dibalikkan, yang atas dibalikkan ke bawah. Bayangkan kayak apa? Kayaknya nggak bisa bayangkan ya, saking. Ini bumi yang atas dibalikkan lagi, dicomblok. Wa antara wa umtara alaihim hijaratan min sijil, dan mereka dihujani dengan batu yang panas dari tanah yang terbakar. Wakat la'ana Rasulullah SAW al-fa'ila wal-maf'ula bihi, dan Rasulullah SAW telah melaknat berarti apa? Terjauhkan dari rahmat Allah. Orang kalau sudah tidak mendapatkan rahmat Allah, mau selamat bagaimana ya? Baik itu pelaku maupun objeknya, yang menggarap maupun yang digarap. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Agar apa? Agar tidak terjadi homoseksual seksual ya kan? Laki-laki berlagak wanita, memakai pakaian wanita, disangkanya perempuan. Rasanya seperti itu ya kan? Wala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Was-sahihul ladzi ittafaqat 'alaihi as-sahabatu ayuktalu isnani." Dan yang sahih, yang benar, yaitu telah bersepakat di kalangan para sahabat bahwasanya pelaku dan kedua pelaku tersebut, ya kan, yang ngerjain dan yang dikerjain, itu keduanya dihukum bunuh. A'a bal asfal, maksudnya si pelaku dan orang yang digarap. Sawa'un kana muhsain atau muhsin, muhsanain atau ghairu muhsanain, apakah itu pelakunya sudah menikah atau belum menikah, maka keduanya dibunuh. Qala, dan Syekhul Islam menyatakan, walam yahtalif as-sahabatu fi qatli, dan para sahabat tidak berselisih pada hukuman hukuman bunuh tersebut. Walakin tanawwa'u fihi, akan tetapi bermacam-macam cara membunuhnya. Di antara mereka para sahabat bermacam-macam pendapat cara membunuhnya. Wa an ba'dihim anahu yurfa'u ala a'la jidarin fil qaryati wa yurmi minhu wa yattabi bil hijarah. Sebagian mereka para sahabat berpendapat kedua pelaku tersebut di apa, ditaruh di atas bangunan yang paling tinggi, kemudian di apa, ditaruh di bangunan yang paling tinggi di desanya atau di negerinya, kemudian dilemparkan keduanya sambil dilempari batu. Baliknya dibilang. Bakal mafik Ibn Qudamah rahimahullah, wali anahu ay katlun luti ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, yaitu pada perkara hukum bunuh homosek, ya, pelaku homosek, yaitu setelah ijma, jadi bahasanya mereka dibunuh, telah sepakat pada kalangan sahabat radhiyallahu anhum, fa innahum ijma'u ala qatli, mereka sepakat bahasanya mereka dibunuh, wa innama ihtalahu bi sifatihi, akan tetapi mereka berselisih-selisih di dalam cara membunuhnya. Namun ini yang masyhur, ya kan, yang masyhur yaitu dilemparkan di, dari bangunan yang tertinggi kemudian disusul dengan lemparan batu. Tentunya ada pendapat yang lain, ya. Yang jelas dibunuh. Wa qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, wa sahih atau as-sahih qatluhu sawa'un kana muhsanan aw ghairu muhsanin, yang benar yaitu hukumnya dibunuh apakah telah menikah atau belum menikah. Liqala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Hud ayat 82. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami lempari kaum tersebut, tukum humusak, dengan batu-batu dari tanah yang dari batu-batu yang sijil, yang terbakar, mangdut yang bertubi-tubi, kayak hujan ya. Berarti seperti apa? Seperti contohnya Abraham ya kan? Darmihim bihijara temin sijil, sama-sama dari sijil, tanah yang terbakar. Kalau mengenai tubuh ini bisa langsung bolong. Kasme makul, seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong ya, tubuhnya bolong-bolong. Baiknya juga ya. Wa'an Ahmad, dan dari pendapat Imam Ahmad, hadhu ar-rajmu. Ini pendapat Imam Ahmad, bahwasanya hadnya mereka, hukumannya mereka adalah ar-rajmu, yaitu dirajam. Ini pendapat Imam Ahmad, yaitu mereka pelaku homosek ini dirajam. Karena apa? Ya, tidak pendapat tadi ya. Bikran kana al sayyidah, apakah itu masih lajang atau sudah pernah menikah? Yaitu hukumnya di lajang. Bahwa kalau Malik wa ghairihi, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Wa ahlu qawli Asy-Syafi'i, dan salah satu pendapatnya Imam Syafi'i juga. Nikali sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man wajadtumuhu, Nabi sallallahu bersabda, man wajadumuhu ya'malu amala qamilu ten faktulul fa'ilama ulubihi. Berarti siapa yang mendapati orang yang mengamalkan amalan qamlut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah mereka, pelaku dan orang yang dikerjainya. Rawahu Abu Dawud wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, farjumul a'la wal asfal, maka rajamlah kalian, baik itu yang di atas maupun yang di bawah. Maksudnya apa? Ya di atas ya yang fa'ilnya yang garap, yang bawah berarti yang digarap. Subjek dan objeknya, kedua-duanya ya. Tolonglah rahmatullah ta'ala, rahmatullah ta'ala, wa minal lutiyati, dan termasuk dari perbuatan rutiyah, ityanur rajuli zaujatahu fi duburiha, seorang laki-laki menjimai istrinya di duburnya. Seorang laki-laki menjimai istrinya, pasangannya di duburnya. Ini juga termasuk rutiyah, perkara yang aneh, ganjil, tidak pada tempatnya. Jelas-jelas wanita kok salah, maksudnya bukan salah, memang disengaja ya. dimasukkan pada lubang yang kotor. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT beriman di dalam surat Al-Baqarah ya 222. Fa'tuhunna min haitsu amalakumullah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka datangilah wahai kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Yaitu diperintahkan apa? Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid, yakni al-fard. Datangilah istri-istri kalian, yaitu di kemaluannya, jangan di duburnya. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya, kalau pernah melakukan, jangan dilanjutkan, ya. Kalau itu suatu ketidaktahuan, oh yang penting bebas, yang penting juga istrinya mau apa saja bebas. Ini termasuk dari apa batasan-batasan Allah SWT. Ya, kalian lakukan apa saja, yang penting apa? Jangan diduburnya. Ini adalah batasan yang sebagai batasan, jangan dilanggar. Walaupun memang dengan istrinya bebas, namun ini ada batasannya. Tidak boleh dimasukkan ke duburnya. Qala Ali ibni Abi Talha, apanya saya apa ngomongnya begitu ya, gimana ya? Seperti ini bahasanya itu. Mau dihaluskan nanti antum mah keliru persepsi ya, malah bahaya. Ya. Dijelaskan sekalian. Ya, bukan porno atau bukan apa. Jadi gimana ya? Ya biasanya memang seperti itu biar enggak keliru tangkap ya. Telah berkata Ali bin Abi Thalha an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tentang fa'tu min haitsu amarakumullah yaqul, yaitu Ibn Abbas Ibnul Ummah, seorang sahabat, ulama sahabat yang diberikan ilham oleh Allah SWT bisa menafsirkan Al-Quran, ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau berkata fil fardhi, itu datangilah istri-istri kalian itu di kemaluannya. Wala tu'adduhu ila ghairiha, dan janganlah kalian melampaui batas kepada selain faradnya atau kemaluannya. Nah, dia sama, jangan di duburnya, tempat yang kotor. Faman fa'ala syai'an min zalika faqad iqtada, maka barang siapa yang mendatanginya pada perkara-perkara yang melampaui batas, maka sungguh dia telah melampaui batas, yaitu dimasukkan ke duburnya, tempat yang kotor. Bamislu hada yajibu ayu aqaba uqubatan radiatan, maka hukumannya seperti ini, maka wajib untuk diikob, dihukum dengan hukuman yang radiatan, jadi lempar ya. Fa'ini samaruh ala fi'li hadihil jarimah, maka jika masih terus melakukan pekerjaan ini wajib ala zaujatihi talaba mufarakatihi wal ibtiadi anhu. Kalau masih saja apa seperti itu, laki-lakinya minta dimasukkan ke lubang kotoran, maka sudah dicerai saja, pisah. Bi'annahu najalun safilun la yasihu laha al-baqa' ma'ahu ala hadhil hal. Karena adalah perbuatan yang rendah, hina, tidak pantas mereka terus berjalan, berlangsung suami istri seperti itu. Karena bukan pada tempatnya. Ini akhir dari pembahasan tentang perbuatan zina yang bersifat lutia. So, objek korbannya itu jadi pemikat. Iya. Kalau dipaksa. Ya, kalau dipaksa lain lagi. Ya. Katanya, biasanya pelaku homoseksual sekarang itu kan korbannya anak-anak kecil yang dirayu. Iya. Jadi kita kembalikan ke apa, ke kaidah ya kan? Bisanya ditegakkan hati itu kalau apa? Memenuhi syarat-syarat ya kan? Pelakunya apa? Balik akil, ya. Bukan anak kecil. Kalau dia memperlakukan anak kecil berarti yang kena yang besar. Kalau anak kecilnya enggak, ya kan? Seperti itu. Tidak harus kedua-duanya, maksudnya ya, dilihat dulu ya kan? Oh, ini korbannya ini orang gila ini misalnya. Ya orang gila, nggak tahu apa-apa, dikerjain ya. Ya orang gilanya tidak kena hukum karena orang tidak waras. Kalau sudah pernah jadi korban, akurat dulu korban. Ya. Biasanya tuh korban dulu baru jadi pelaku. Jadi terulangnya itu karena apa? Tidak ditegakkan hukum had itu ya. Kalau ditegakkan hukum had, ya insya Allah tidak terulang. Bayangkan laki-laki sama laki-laki ya, duduk, dirajam misalnya. Orang yang lihat ya sudah ngeri. Ya mereka mengulang-ulang ya kayak itu tadi, tidak ditegakkan hukum Allah sehingga ya mereka bermudah-mudah. Bahkan sebagian mereka enggak tahu. Bahkan kaum muslim mungkin sebagiannya enggak tahu ya. Hukum seperti ini enggak tahu. Enggak pernah belajar. Biasanya hukumnya sangat mengerikan. Ditanam, dilempari batu sampai meninggal, mati kepalanya. Perkara yang enggak mengerikan seperti ini. Atau dilempari di atas bangunan yang sangat tinggi, hancur ya. Ya, keterulangan itu karena itu tadi tidak ditegakkan hukum hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga terulang-ulang. Kalau ditegakkan ya insyaallah enggak terulang. Kalau terulang mungkin ya enggak berlanjut ya. Sehingga ini sebagai tanda, ya walaupun dengan istrinya tidak boleh melakukan melampaui batas, bebas mah. Pak Tomin anak sistem, kalau istrimu bebas, tapi ini ada rambu-rambunya, tidak boleh dimasukkan ke lubang kotoran. Dilanjut. Kalau ayat rahmatullah ta'ala bab fi hadil qadar, bab tentang hadil qadar, hukuman qadar orang yang menuduh orang lain berzina. Bab tentang hukuman orang yang menuduh berzina tanpa ada bukti. Salam, mungkin yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Billahi taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.